Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita masuk pada tafsir yang baru, yaitu surat Adz-Dzariyat. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. تفسير سورة الذاريات تفسير سورة الذاريات وهي مكية dan surat ini termasuk surat Makkiyah. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. Pada awal surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa perkara untuk menekankan terkait dengan perkara ghaib, yaitu akan terjadinya hari kiamat, dan itu sebuah kepastian dan itu sebuah ketetapan yang pasti akan dihadapi oleh masing-masing kita semua. Dan sebagaimana dalam susunan al-qasam, qasam itu artinya sumpah, ada yang disilakan dengan al-muqsam bihi. Kemudian al-qasim, al-muqsam bihi, al-muqsam alaih. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan az-zariyat. Adapun pada tafsir As-Sa'di, az-zariyat diartikan dengan angin. Az-zariyat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan angin. Dan angin itu adalah salah satu di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demi angin yang berhembus dengan sempurna, dengan baik. Fal hamilati wiqra. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al hamilat, ditafsirkan dengan awan. Awan yang membawa beban yang berat. Wiqra, yakni sesuatu yang berat. Fal jariyat yusra. Demikian pula Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan al jariyat, dalam tafsir ini dimaknakan dengan bintang-bintang. Ya, ditafsirkan dengan bintang-bintang yang berjalan dengan indah, dengan mudah. Fal muqassimati amra. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-muqassimat. Siapa mereka? Yang dimaksud adalah para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk membagi urusan-urusan hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan pada awal surat ini, innama tu'aduna lasadiq. Hanyalah apa yang telah dijanjikan kepada kalian sesuatu yang benar. Wa innad din lawaqi. Kemudian ad-din di sini di dalam Al-Qur'an, bisa bermakna yaumul qiyamah dan bisa bermakna agama itu sendiri sesuai dengan konteks yang ada tentunya. Dan di sini ad-din dimaknakan dengan hari kiamat. Nah, ini di antara penamaan hari kiamat. Wa innad din lawaqi. Dan sesungguhnya hari kiamat itu, hari pembalasan itu sesuatu yang pasti akan terjadi, sesuatu yang pasti akan kita lewati. Fase tersebut, kehidupan di alam akhirat adalah sesuatu yang pasti. Nah, masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala akan melewati fase tersebut yang diawali dengan kehidupan ya pada perut seorang ibu, kemudian kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh ya sebagai tembok yang menghalangi, yang mengantarai antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian setelah itu mereka akan masuk ke dalam akhirat yang setelahnya imma ila jannatihi wa imma ila nar. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, hadha qasamun minallahi s-sadiqi fi qilihi bihadihi al-makhlukatil azimah allati ja'alallahu fiha minal masalihi wal manafi'i. Ini adalah sumpah dari Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini, zat yang maha benar pada seluruh ucapannya. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluk-makhluk yang agung tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Adapun untuk hamba-hambanya, adapun untuk hamba-hambanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada makhluk-makhluk tersebut, menjadikan padanya sekian banyak masalih, kebaikan-kebaikan dan juga manfaat-manfaat yang tidak terhitung. Ya, angin, zariyat. Ya, kalau kita kumpulkan sekian banyak manafi', ya manfaat-manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, untuk udara segar kita, ya kan, untuk menjalankan perahu, ya, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Demikian pula awan yang membawa beban yang berat. Apa yang dimaksud beban yang berat di sini, Mbak Umar? Air, ya, air hujan. Nah, membawa beban yang berat. Siapa yang tidak butuh dengan hujan, air hujan? Nah, kehidupan manusia kalau tidak ada air hujan maka kehidupan mereka akan berantakan. Demikian pula adanya al-jariyat, bintang-bintang yang bertebaran di atas langit yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaatnya sebagai pembimbing manusia untuk mereka bisa mencari, menentukan arah perjalanan. Demikian pula sebagai hiasan, demikian pula sebagai alat pelempar setan-setan yang berusaha untuk mencuri berita dari langit. Demikian pula Allah Azza wa Jalla memerintahkan sekian banyak malaikatnya untuk mengurusi urusan-urusan hamba-hambanya. Nah, manafi', masalih dan manafi', kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat yang begitu banyak. Ma ja'ala 'ala anna wa'dahu sidqun. Mengingatkan kepada kita semua bahwa itu, perkara-perkara yang telah disebutkan adalah perkara-perkara yang nyata, yang kita rasakan ya pada kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kalau kita tidak memiliki itu, kelimpungan kehidupan kita. Siapa yang tidak butuh angin? Ya kan, di masjid sangat terasa sekali adanya kipas, kemudian angin itu yang menerpa kulit kita, kita merasakan kesejukan. Kalau tidak ada angin, luar biasa, tidak ada udara, nah orang akan kesulitan dalam bernafas. Nah, manfaat yang begitu nyata. Demikian pula hujan, demikian pula bintang dan segala pengaturan para malaikat. Mengingatkan kepada kita untuk sadar bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan dalam sumpah ini, bahwa kehidupan akhirat itu nyata, benar, dan kehidupan akhirat itu pasti akan dilalui oleh masing-masing kita, ya benar. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Nah, artinya apa? Artinya Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada awal surat ini untuk kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sebatas sementara. Muhaddadun, umur yang terbatas, kehidupan yang terbatas, yang membutuhkan adanya persiapan untuk menyongsong kehidupan akhirat tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa anna ad-din alladhi huwa yawmul jazaa'i wal muhasabati 'alal a'mali lawaqi'un la mahalata. Bahwa ad-din, hari kiamat, yang mana itu adalah hari al-jazaa', pembalasan, wal muhasabah, dan koreksi atas seluruh amalan-amalan yang telah dikerjakan oleh masing-masing hambanya, lawaqi'un, pasti akan terjadi, la mahalata, tidak mungkin dihindari, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla untuk menghisab, untuk menghitung masing-masing amalan hamba-hambanya dari makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat seluruh amalan mereka, nah, sampai akhir hayat mereka. Itu semua sebuah kepastian, dan semua itu ada konsekuensinya. Nah, ketika amalan kebaikannya berat, ya, ketika amalan kebaikannya berat, maka tentunya dia ketika itu akan mendapatkan kesuksesan yang benar-benar kesuksesan yang abadi. Nah, dan ketika timbangan amalan kejelekannya jelek, tentunya dia akan menjadi orang yang sengsara. Nah, yang tidak ada penolong sedikit pun, tidak ada seorang pun yang bisa menolong, tidak ada sesuatu pun, barang secuil yang bisa mengurangi azab dia. Malahu min dafi', tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia, yadfa', yang bisa mendorong, yang bisa menghilangkan, yang bisa membuang kegentingan-kegentingan yang dia hadapi pada hari kiamat. Sebagai renungan bagi kita semua, bahwa mengingat perkara akhirat ini adalah perkara yang sangat penting untuk melunakkan kalbu kita, karena yang namanya kalbu yataqallab, ya, yang namanya kalbu itu berbolak-balik, kadang baik, ya, kadang mempeng dalam kebaikannya, kadang error, ya kan, kadang lemas, dan kondisi-kondisi yang kita alami. Baik, kemudian fa idza akhbara bis-sadiqul 'azhim wa aqsama 'alaihi, maka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan zat yang maha benar, zat yang maha jujur, al-'azhim, zat yang maha agung, wa aqsama 'alaihi, bahkan Allah Azza wa Jalla telah bersumpah atasnya, 'alaihi, berarti penekanannya adalah terkait dengan hari kiamat ini. Nah, di mana uslub, metode, cara, ya, membawakan sebuah kalimat, sebuah pembicaraan yang diawali dengan sumpah, menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, nah, memberitakan kepada kita, diawali dengan qasam, hari kiamat itu pasti akan terjadi. Demikian pula, selain dengan adanya qasam, sumpah sebagai bentuk penekanan, wa aqama al-adillata wal barahin 'alaihi, Allah Azza wa Jalla menegakkan dalil-dalil, ya, dibentangkan sekian dalil, nah, dalam syariat. Demikian pula dalil yang sesuai dengan nalar manusia, kemampuan akal pendek manusia untuk menunjukkan bahwa hari kiamat itu ada, nyata. Wal barahin, demikian pula adanya bukti-bukti atas, ya, na'am, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'am, akan terjadinya hari kiamat. Falam yukadzib bihil mukadzibun, maka tidak bisa seorang yang mendustakan untuk mendustakan kenyataan tersebut. Wa yu'rid 'anil 'amali lahu al-'amilun, demikian pula tidak bisa seorang yang berpaling itu untuk meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Tidak ada alasan, tidak ada sesuatu yang dipegang untuk mereka mengatakan bahwa hari kiamat itu tidak ada, itu hanya dongeng asatirul awwalin. Mana kapan terjadi? Dan kalimat-kalimat yang menunjukkan ragunya mereka terhadap kenyataan yang pasti akan dialami oleh masing-masing hamba. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wal muradu bidzariyat, dan yang dimaksud dengan al-dzariyat, al-dzariyat hiya ar-riyahu allati tadhru fi hububiha na'am dharwan. Baik, dzariyat apa maknanya? Ar-riyah, ar-riyah mufradnya apa? Ar-riyah rih, rihun, angin. Allati tadhru, yang menerbangkan dalam hembusannya. Menerbangkan apa? Ada yang menafsirkan menerbangkan debu-debu. Ya, karena debu itu memang berterbangan. Kalau kita mungkin antum pernah mendapatinya, ketika ada jendela kemudian ada sinar matahari, maka debu-debu itu akan terlihat bintik-bintik kecil-kecil. Menerbangkan debu-debu. Ya, tentunya ketika angin itu lembut, ya kan? Demikian pula ada yang menafsirkan bahwa tadhru fi hububiha, yakni menjalankan apa? Pada masa dulu kapal, ya, kapal-kapal di laut itu mereka biasanya memasang apa? Adanya layar, ya kan, bendera-bendera. Agar apa? Agar bisa berjalan, ada kekuatan. Ya, mungkin ditambah dengan mesin atau kayak yang lainnya. Nah, dan manafi' yang lainnya. Dharwan ay bilinha, di antara sifat angin itu, dan ini adalah termasuk makhluk Allah Azza wa Jalla, angin yang berhembus dengan lembut. Wa lutfiha, angin yang berhembus dengan halus. Wa quwwatiha, dan angin yang berhembus dengan kuat. Wa iz'ajiha, demikian pula angin yang berhembus dengan ya iz'aj, mengagetkan manusia. Nah, semua itu dengan pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, angin sejuk, ya, kadang angin itu terasa hangat, ya, angin itu terasa kuat sekali hembusannya, ataukah angin itu yang benar-benar bisa merusak. Nah, semua yang mengatur adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal hamilati wiqra, dan demi al hamilati wiqra, maman al hamilat, qala rahimahullah as-sahabu tahmilul ma' al-kathira alladhi yanfa'ullahu bihil bilada wal-ibada. As-sahab, ya, awan yang membawa air dengan jumlah yang banyak, ya, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dengannya, al-bilad, seluruh negeri-negeri permukaan, ya, bumi ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. Nah, yang kita rasakan, ya, yakni sebelum datangnya hujan, kita sangat rindu sekali, ya kan? Kemarau berkepanjangan, ya, menanti bahkan di sebuah tempat, ya, di beberapa tempat sudah, nah, melaksanakan sholat al-istisqa. Nah, kangen dengan yang namanya hujan, membutuhkan hujan, sangat membutuhkan hujan. Nah, karena di situ adalah di antara sumber kehidupan manusia. Kemudian wal jariyati yusra, ay an-nujumul lati tajri ala wajhil yusri was-suhulati fatatazayyanu biha as-samawati wa yahtadi biha fi dhulumatil barri wal bahr wa yantafi'u bil i'tibari biha. Yani bintang-bintang yang berjalan dengan bentuk yang mudah, gampang. Al-yusr was-suhulah sinonim mudah, gampang. Kemudian tatazayyanu biha as-samawat, menghiasi langitan. Ketika cuaca cerah kita melihat, ya, seolah-olah bintang itu apa? Berkedip, gemerlap. Ya, ditambah lagi dengan adanya hiasan rembulan yang begitu istimewa, bulat, sempurna. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat, wa yahtadi biha fi dhulumatil barri wal bahr, sebagai pembimbing yang mengarahkan manusia untuk mendapatkan arah, di mana arah barat, di mana arah timur, di mana arah selatan, utara dan seterusnya. Fi dhulumatil barr, pada kegelapan daratan dan lautan. Yani walaupun mereka tidak memiliki alat yang canggih, ya pada masa sekarang yang paling diandalkan apa? Google Map, ya kan? Nah, pada masa dulu mereka bisa menentukan arah. Oh, ini saya berangkat dari sini dengan patokan bintang ini. Berjalan sekian kilo, balik lagi, walaupun itu di lautan yang madal basar, sepanjang mata memandang itu lautan semua sekeliling, demikian pula mungkin di padang pasir madal basar, sepanjang yakni mata memandang semuanya hamparan pasir ya yang begitu luas, mereka bisa menentukan arah. Oh, nanti baliknya ke sini dengan adanya bintang tersebut. Nah, bermanfaat sekali. Demikian pula wa yantafi'u bil i'tibari biha, dan akan memberikan manfaat ya ketika seorang hamba mengambil pelajaran, mengambil ibrah bahwa bintang itu adalah hiasan yang begitu indah ya, yang memberikan kebahagiaan kepada hambanya ketika melihat, karena seluruh pemandangan yang indah semua itu yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyiapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, insyaallah untuk kelanjutannya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.